lama aku di sini, telah lama tambatkan hati, berharap menjadi milikmu. Di antara berjuta bintang yang menyinari isi hati, engkaulah yang paling bersinar. Tapi apa yang ku dapatkan sia-sia ada di sini. Tak jua dapat ku pastikan engkau milikku. Sebenarnya bila kau tahu mengapa ku ada di sini, tentu saja tak engkau lakukan. Memilih dia. Telah lama aku di sini, telah lama tambatkan hati, berharap menjadi milikmu. Tapi apa yang ku dapatkan sia-sia ada di sini. Tak jua dapat ku pastikan engkau milikku. Sebenarnya di antara berjuta bintang